بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نريد تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به في علومه في الدارين آمين إلى قوله وعليك بالتقليل من العقل. Dan atas kamu hendaknya mempersedikit untuk makan, watanawul maujud minal halal, dan makan seadanya daripada makanan yang halal. Min ghairi itharin litib al-mula'im, tanpa harus mendahulukan makanan-makanan yang sesuai dengan seleranya. Fa inna maqsuda shaumi kasru shahwah, karena sesungguhnya tujuan daripada ibadah puasa itu adalah menghilangkan syahwat. Wal ittisaa fil aql wa qasdu tayyibat la yukassiruha walakinahu yuqawwiha wa yuhayyijuha, dan meluaskan makanan dan kemudian bertujuan untuk mendapatkan makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat, maka tidak menghilangkan syahwat, akan tetapi sebaliknya mengembang, membesarkan syahwat dan menggebu-gebu. Jadi di sini pertama beliau menjelaskan kepada kita dan menyempurnakan apa yang sudah dimulai sebelumnya, yaitu adab-adab ketika berpuasa. Sebelumnya sudah kita sebutkan bahwasanya termasuk adab dan termasuk sunnah ketika kita berpuasa adalah ta'jil futur, mempercepat untuk kita berbuka, dan sebaliknya ta'akhir as-suhur, dan sebaliknya mengakhirkan makan sahurnya. Dan juga dianjurkan kemarin untuk memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, dan untuk tidak makan dan tidak memberi makanan kepada orang puasa kecuali terhadap makanan yang halal. Maka kemudian dilanjut oleh beliau puasanya ketika puasa termasuk yang adab adalah jangan makan banyak-banyak. Karena kalau makan banyak, ketika berbuka banyak, ketika sahur banyak, apalagi habis terawih juga ditambah makan lagi, maka akan hilang nanti manfaat daripada puasa, hikmah daripada puasa. Yang pertama, hikmah daripada puasa itu adalah kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa agar merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang fukara, oleh orang-orang yang lemah, oleh orang-orang yang tidak makan setiap hari dan tidak atau jarang makan sampai kenyang. Ketika kita dalam keadaan lapar, kita akan ingat, ya Allah, begini ternyata rasanya orang yang tidak makan. Bagaimana orang yang di jalanan yang tidak bisa untuk makan, bagaimana orang yang di tempat-tempat terpencil yang mereka lapar dan tidak ada makanan yang mereka makan. Maka di situ akan kita sadar bahwasanya mereka butuh bantuan daripada kita, bahwasanya mereka butuh untuk kita memberikan kepada mereka ya apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada rezeki. Ya, sehingga ada timbul ketika kita melihat orang sedang lapar, ketika kita lihat pengemis yang mengharapkan makanan, memberinya semangat, oh ini sedang lapar. Dan itu pahalanya, masya Allah, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tujuan daripada puasa adalah mengurangi syahwat kita, mengurangi nafsu kita. Ketika seseorang makan dengan keadaan kenyang, maka nafsu akan bergejolak, nafsu akan membesar, syahwat akan meluas, sehingga ketika syahwat muncul, biasanya efeknya adalah maksiat kepada Allah, pikirannya maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih-lebih kalau dia adalah seorang yang masih belum menikah, maka di situ akan membuat dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ma'syarus syabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, ya, dikatakan kepada pemuda, karena biasanya pemuda-pemuda ini yang masih menggebu-gebu syahwatnya, maka atas kalian hendaknya kalian itu menikah. Jangan tidak menikah. Menikah adalah sunnah Nabi SAW. Dan menikah bisa menjaga seseorang daripada kemaksiatan farjinya khususnya. Maka ketika menikah, dia akan bisa melampiaskan syahwatnya, hawa nafsunya pada sesuatu yang halal, bahkan itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah, fi buti ahadikum sadaqah. Ya Rasulullah, masa melampiaskan syahwat kepada istrinya itu adalah sedekah, ibadah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ara'aita law kana wada'aha fi haram akana 'alaihi wizr, fakadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu fiha ajr. Maka Nabi SAW mengatakan, coba kamu melihat, andai kata seseorang melampiaskan hawa nafsunya pada sesuatu yang haram, bukankah dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Begitu juga kalau dia melampiaskan nafsunya pada sesuatu yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat pahala, niatkan untuk mengamalkan sunnah, niatkan untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan, menjaga dirinya daripada pandangan yang haram, menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melampiaskan hawa nafsunya pada sesuatu yang halal, bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, kullu syahwatin tughassil qalb illa syahwatal jima fa innahu yuqawwiha wa innahu yusaffi. Kullu syahwat tughassi al qalb, setiap syahwat itu, setiap kesenangan hawa nafsu, maka itu bisa mengeraskan hati kita, bisa membuat hati kita keras. Sehingga kalau kita punya hati yang keras, tidak bisa kita akan khusyuk ketika ibadah, tidak bisa menikmati ketika kita sholat, tidak bisa kita tahajud dengan nikmat, dengan hadirnya hati munajat kepada Allah, tidak bisa kalau kita punya hati yang keras. Hati yang keras ini termasuk disebabkan kita mengikuti hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ingin gini, kita ikuti. Ya, kecuali katanya ulama, kecuali hawa nafsu kepada istri, hawa nafsu kepada yang halal, fa innaha tusaffi, maka itu sebaliknya akan membuat hati seseorang menjadi bersih, membuat hati seseorang menjadi plong, membuat hati seseorang ya, malah akan ya, diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama. Jadi untuk mengurangi daripada hawa nafsu, daripada syahwat, maka dianjurkan berpuasa. Jika pemuda masih belum bisa menikah karena hal ini dan hal itu, maka dianjurkan untuk memperbanyak puasa, takhfif, untuk meringankan. Jadi termasuk daripada hikmah puasa, meringankan seseorang untuk ya tidak sampai menggebu-gebu syahwatnya, untuk tidak sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajha au ghairuhu, ma syabitu illa asaitu au hamamtu bil maksiyah, tidaklah aku makan sampai kenyang kecuali itu akan timbul maksiat dari diriku, atau tidak timbul maksiat tapi ada muncul keinginan untuk berbuat maksiat kalau dalam keadaan kenyang. Oleh karena itu Imam Syafi'i radiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wallahi la asba' mudda sittata ashrata sana, sitta ashrata sana. Beliau mengatakan bahwasanya beliau selama 16 tahun tidak pernah kenyang. 16 tahun itu Tiap hari tidak pernah kenyang makan. Makan seadanya. Dan tidak pernah makan sampai kenyang. 16 tahun. Ya kita berapa tahun? Tidak pernah lapar. Kenyang terus. Ini 16 tahun tidak pernah kenyang Imam Syafi'i. Makan seadanya tidak sampai kenyang. Kenapa katanya Imam Syafi'i? Kenapa beliau mujahadah? Bukan beliau tidak bisa kenyang. Bukan Imam Syafi'i mungkin miskin. Tidak, beliau Masya Allah. Kenapa? Katanya ya, yughassil qalb. Imam Syafi'i beliau mengatakan karena kalau kenyang bisa mengeraskan hati. Wa yuzilul fitnah, menghilangkan kecerdasan. Anak kalau dikasih kenyang-kenyang terus kurang cerdas. Manusia kalau dalam keadaan kenyang kurang cerdas. Bahkan hadir majelis taklim, hadir darus salat dalam keadaan kenyang kurang konsentrasi. Beda dalam keadaan tidak terlalu kenyang, walaupun tidak kita katakan tidak lapar, tapi tidak kenyang, itu yang bagus. Ya, memahami pelajaran, menghafal juga enak, baca Quran juga enak, mau sholat tahajud enak. Coba kenyang, sholat tahajud susah, dipaksa-paksa pun tidak khusyuk tetap. Itu pun kalau mujahadah memaksa untuk bisa bangun malam dalam keadaan kenyang. Ya, itulah yang dihindari oleh musafir. Yuzil al fitnah, yugasi al golab, wajib ifsahibahu anil ibadah. Dan membuat seseorang yang kenyang itu lemah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 16 tahun tidak pernah kenyang. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Kita katakan kenyang ya bukan berarti haram. Selama itu ya makan makanan yang halal, kenyang dengan makanan yang halal tidak haram, tapi efek buruknya banyak. Ya, termasuk penyakit. Ya, termasuk banyak di antara penyakit kebanyakan dari makanan yang kita makan. Ya, kedua juga ketika seseorang kenyang, ini yang diceritakan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya dalam keadaan-keadaan tertentu enggak masalah kalau dia makan sampai kenyang. Termasuk di antaranya adalah kalau dia makan dengan tamu. Ya, jadi ketika seorang kedatangan tamu dan orang tersebut menghidangkan hidangan kepada tamu dan dia makan bersama tamu, itu dianjurkan dia makan bersama tamu enggak apa-apa sampai kenyang. Tujuannya apa? Tujuannya biar tamu itu enak untuk makan. Ya, kalau tamu melihat sahibul baitnya makan cuma sedikit, satu suap, dua suap, tiga suap berhenti. Ya, tamu mau nambah enggak enak. Diambil sudah satu piring itu malah. Mau nambah lagi ya tambah enggak enak. Ya, bagaimana mereka luar biasanya akhlak mereka ketika mereka memuliakan tamu sampai ketika mereka kedatangan tamu yang biasanya mereka makan sedikit tapi mereka akan makan banyak. Makanya dianjurkan kalau makan bersama tamu sahibul baitnya itu makan dahulu sebelum tamu makan. Artinya memulai dahulu karena tamu akan mulai tidak enak kalau sahibul baitnya belum memulai. Ya, dan kedua, makannya selesainya yang terakhir. Jangan sahibul baitnya makan dan selesai terlebih dahulu. Kalau sudah sahibul baitnya makan selesai, tamunya tidak enak makan, kesusu akhirnya. Ya, itu termasuk adabnya. Nah, di sini berarti artinya mau tidak mau makan banyak. Saya punya guru Al-Habib Zain bin Ibrahim Al-Semit. Kalau makan sedikit cuma berapa suap. Dan kalau sudah makan siang tidak makan malam. Kalau makan malam tidak makan siang. Sarapan tidak sarapan, hanya roti aja. Makan sedikit. Tapi kalau beliau kedatangan tamu, makan bersama tamu, Masya Allah. Anda perhatikan, makannya banyak. Satu piring penuh. Ya, tidak selesai sampai tamu selesai. Bagaimana menghormati tamu sehingga meninggalkan kebiasaannya yang biasanya makan hanya sedikit untuk menghormati tamu. Ya, itulah yang dianjurkan. Ya, makan dalam keadaan tertentu seperti itu. Atau kalau kita makan makanan orang yang baik, makanan orang yang soleh, makanan orang yang dermawan, itu dianjurkan kita makan banyak sampai kenyang. Kenapa? Karena makanan orang yang soleh, makanan yang halal, makanan yang orang yang dermawan, itu bisa menjadi obat buat kita. Kalau kita ada penyakit ini, kemudian suatu waktu kita diundang oleh seseorang yang karim, yang dermawan, yang soleh, yang hartanya halal. Apalagi kalau itu orang wali min awliya'illah. Makan yang banyak. Termasuk kalau kita hadir hallnya wali min awliya'illah. hadir hall mereka orang-orang wali. Kita makan sampai banyak. Nah, apa? Niatkan apa? Litasyafi. Niatkan untuk dijadikan makanan yang kita makan itu sebagai obat buat tubuh kita. Ya, sebagaimana dikatakan ta'amul karim dawa wa ta'amul bakhil da. Ta'amul karim dawa. Makanan orang yang dermawan itu bisa menjadi obat. Dan sebaliknya makanan orang yang pelit bisa menjadi penyakit. Nah, bahkan Imam Syafi'i sendiri, dan beliau sudah kita tahu 16 tahun tidak pernah kenyang, waktu diundang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, murid beliau ini. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Jadi Imam Malik punya murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad, Masya Allah. Itu luar biasa. Ya, Imam Malik bangga dengan muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bangga dengan muridnya Imam Ahmad. Ya, kalau kita membanggakan guru, seseorang bangga dengan gurunya, aku punya guru, Masya Allah, Kiai Fulan. Kiai besar. Anak punya guru itu, Habib Fulan itu. Biasa. Masing-masing membanggakan gurunya. Tapi yang luar biasa kalau ada guru membanggakan muridnya. Yang luar biasa kalau kita dibanggakan oleh guru kita. Itu luar biasa sebegini. Imam Malik bangga dengan muridnya Imam Syafi'i. Ya, bahkan pernah suatu waktu ketika Imam Syafi'i mengajar di Masjidil Haram di Madinah Al-Munawwarah, tahu-tahu Imam Malik lewat. Ketika Imam Malik lewat, mendengar apa yang diajarkan dan dijelaskan oleh Imam Syafi'i waktu mengajar. Berhenti di balik tembok. Imam Syafi'i tidak melihat. Di balik tembok masjid itu didengarkan. Senang Imam Malik, muridnya. Itu guru yang sesungguhnya. Guru yang sesungguhnya ketika memiliki murid, mempunyai murid, dia akan berdoa dan mengharap muridnya itu lebih alim daripada dirinya. Ya, kalau ada guru mengharap jangan sampai muridnya itu mengungguli gurunya, jangan sampai lebih alim darinya, jangan sampai lebih terkenal darinya, jangan sampai kedudukannya lebih tinggi darinya, itu bukan guru yang sesungguhnya. Kalau guru sesungguhnya punya murid, diharapkan, didoakan muridnya lebih unggul daripada dirinya sendiri. Itu guru sesungguhnya. Ketika Imam Malik ini, bagaimana ketika mendengar Imam Syafi'i mengajar, bangga dia, senang. Akhirnya dia sebelum pulang, sebelum berjalan lagi, beliau tulis di tembok masjid tersebut, man arada al-madhhab an-nafis fa alayhi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa yang menginginkan mazhab yang bagus, ikutlah mazhabnya Muhammad bin Idris. Namanya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Kepingin mazhab yang bagus, kepingin ilmu yang bagus ini tuh. Mazhabnya Muhammad bin Idris, ikuti, ditulis di tembok. Kemudian jalan Imam Malik. Selesai mengajar, Imam Syafi'i keluar dari masjid melihat tulisan itu. Man arada mazhab an-nafis fa alayhi bi Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i tahu ini tulisan gurunya. Tahu itu adalah Imam Malik bin Anas, sahib Darul Hijrah. Maka ditulis oleh Imam Syafi'i di bawahnya. Wa kaifa la yakunu zalik wa syaikhuhu Imam Malik. Bagaimana tidak menjadi seperti itu? Karena gurunya adalah gurunya Imam Malik. Imam Syafi'i menjadi seperti Imam Syafi'i ketika itu karena gurunya tidak lain adalah Imam Malik. Bagaimana guru memuji muridnya, murid memuji gurunya, luar biasa. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, uhibbu salihina walastu minhum la'alli an anala bihim safa'a wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawiyan fil bidha'a. Aku ini cinta kepada orang-orang soleh, Imam Syafi'i. Cinta kepada orang-orang soleh, ada orang soleh cinta kepada mereka. Dan aku mengharap nanti di hari kiamat, aku mengharap syafaat mereka. Syafaatnya orang-orang soleh. Walaupun aku ini bukan orang soleh. Walaupun aku bukan orang soleh, tapi aku cinta dengan orang soleh ini. Imam Syafi'i mengaku dirinya bukan orang soleh. Padahal itu Imam Syafi'i. Kita yang kayak gini merasa orang soleh. Waduh, kelewatan batas. Imam Syafi'i ini merasa bukan orang soleh, tapi cinta kepada orang soleh. Ya, seharusnya seperti itu. Jangan ada yang merasa orang saleh sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Man qala ana saleh fa huwa qaleh. Kalau merasa dirinya dia orang saleh berarti dia orang qaleh, sebaliknya saleh. Orang jelek berarti. Merasa dirinya orang saleh itu orang jelek. Wa man qala ana alim fa huwa jahil. Barang siapa yang merasa dirinya orang alim berarti dia orang bodoh. Wa man qala ana min ahli jannah fa huwa min ahli nar. Barang siapa merasa dirinya dalam hatinya dia merasa penghuni surga nantinya, berarti dia sesungguhnya penghuni neraka. Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, mereka seperti itu. Ya, kita merasa bodoh, kita merasa bukan orang soleh, tapi kita cinta kepada orang soleh. Tapi kita cinta kepada ulama. Ini yang diharapkan. Sebagaimana Imam Syafi'i, uhibbu sholihin walastu minhum, aku cinta kepada orang soleh, walaupun aku bukan orang soleh. Dan aku berharap nanti kelak di hari kiamat, berharap mendapatkan syafaatnya orang soleh. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi, dan aku benci kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benci kepada maksiatnya. Kalau kita tidak benci kepada kemaksiatan berarti kita tidak cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, cinta sesuatu yang dibenci oleh Allah. Apa yang dibenci oleh Allah? Maksiat, kemaksiatan. Nah, kita benci kepada kemaksiatannya itu loh. Ya, akrah man tijaratuh wa in kunna sawiyan fil bid'ah, katanya Imam Syafi'i. Walaupun sebenarnya aku sama mereka itu yang maksiat-maksiat sama. Sama-sama maksiatnya. Ya, merasa sama-sama maksiatnya Imam. Ini syair sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Ya, langsung dijawab, dibikin syair balasan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wa hibbu sholihina wa anta minhum. Engkau wahai Imam Ahmad bin Hanbal, engkau orang-orang yang cinta dengan orang soleh. Wa anta minhum, dan engkau termasuk di antara orang-orang soleh. La'alla yalqaka ya bihim sabbika as-safa'a. Yalqa la'allahum yalqa bika as-safa'a. Dan semoga mereka yang cinta kepada orang-orang soleh mendapatkan syafaat. Ya, syafaatnya engkau, Imam Syafi'i. Wa taqrahu man tijaratuhul ma'asi. Dan engkau, wahai Imam Ahmad, sebenarnya benci kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waqaqallahu min tilkal bidha'ah, dan engkau termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah daripada perbuatan maksiat. Ini saling memuji. Jadi Imam Syafi'i, masyaallah. Imam Malik memuji Imam Syafi'i muridnya. Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad bin Hanbal, masyaallah. Makanya suatu waktu ketika Imam Ahmad bin Hanbal mengundang Imam Syafi'i datang ke rumahnya. Imam Syafi'i datang ke rumahnya bermalam di sana. Ketika datang ke rumahnya, Imam Ahmad bin Hanbal ini menghadirkan makanan untuk Imam Syafi'i, makanan. Menghormati gurunya. Ya, begitu seharusnya menghormati gurunya. Bahkan misalnya bukan gurunya tapi menghormati ulama. Dikatakan bahwa siapa barang siapa yang khidmah kepada ulama, cinta kepada ulama, melayani ulama, kalau dia tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama, minimal anaknya akan dijadikan oleh ulama. Ya, kalau kita kepingin punya anak, nanti anak kita kepingin, ya, kita ingin anak kita jadi ulama, khidmah kepada ulama, cinta kepada ulama. Kalau kita tidak jadi ulama, kalau bisa ya Allah jadikan kita sebagai ulama. Kalau tidak, minimal anak kita dijadikan ulama. Nah ini sebagai ketika Imam Syafi'i datang dihormati dengan makanan, dan masya Allah Imam Syafi'i makan dengan lahap, makan sampai kenyang. Padahal bukan kebiasaan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu dipantau dan dilihat oleh putri Imam Ahmad bin Hanbal. Putrinya Imam Ahmad bin Hanbal ini heran melihat Imam Syafi'i makan banyak. Kenapa kok Imam Syafi'i makan banyak? Padahal katanya beliau orang yang zuhud, wara, makannya sedikit, ahli ibadah. Sudah dibiarkan oleh putrinya Imam Ahmad bin Hanbal. Malamnya diperhatikan oleh putrinya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa tahajud, apa ibadah, apa baca Quran, atau apa munajat, menangis di hadapan Allah. Ternyata tidak. Imam Syafi'i tidak melakukan apa-apa, hanya berbaring tidur aja. Tidur sampai subuh. Bahkan ketika sholat subuh, Imam Syafi'i tidak pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Langsung sholat subuh tanpa berwudu. Maka bertambah keheranan putrinya Imam Ahmad bin Hanbal ini, kenapa Imam Syafi'i ini, masa orang alim kayak gitu, masa orang wali kayak gitu. Wah, padahal ayahnya ya, Imam Ahmad bin Hanbal kalau memuji Imam Syafi'i luar biasa. Imam Syafi'i ini kalau diibaratkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebagai di badan al-afir. Badan kalau tidak ada kesehatannya, tidak ada apa-apa badan itu nilainya. Punya badan tapi tidak sehat, percuma. Imam Syafi'i itu afiah, kesehatan. Kalau dibandingkan dengan, diumpamakan dengan alam, Imam Syafi'i itu matahari. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kok Imam Syafi'i kayak gitu dilihat oleh putrinya Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Imam Syafi'i esok harinya pamit untuk pulang, maka disitulah Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, aku punya putri ini, bertanya-tanya. Katanya, kamu kok makannya banyak tadi malam? Kedua, ya, kamu waktu malam tidak ada tahajud sama sekali. Tidak ibadah, tidak baca Quran, tidak apa, tidak nangis, tidak berdoa. Sampai subuh bahkan. Tidur. Kemudian sampai subuh pun waktunya sholat subuh tidak uduk dulu. Maka Imam Syafi'i menjelaskan, wahai Ahmad, ketahuilah bahwasanya aku makan banyak memang tadi malam, tapi niatku makan banyak bukan untuk nafsu, tapi aku niatkan untuk tasyafi, untuk mendapatkan kesembuhan. Aku makan banyak niatnya biar mendapatkan, dan aku tahu makanan kamu itu halal. Imam Ahmad bin Hanbal termasuk ya orang yang warok, orang yang menjaga dirinya jangan sampai makan yang subhat, apalagi haram. Subhat nak jelasannya tidak pernah, dan aku tahu itu. Oleh karena itu aku makan banyak. Dan dikatakan bahwasanya Tu'amul Karim, dawa, makanan orang yang dermawan itu akan menjadi obat. Aku makan untuk berobat. Sehingga aku makan dan sampai kenyang. Kedua, aku tidak tahajud, tidak baca Quran, tidak ibadah di malam hari. Karena memang di malam itu alhamdulillah Allah bukakan kepadaku Al-Quran dan As-Sunnah, Quran dan Hadis. Seakan-akan Quran dan Hadis terlihat di hadapanku, sehingga dengan itu aku banyak sekali istinbat ahkam, mengambil ya hukum-hukum fikih, atau berijtihad mengambil menyimpulkan masalah-masalah fikih yang aku dapatkan malam itu aja sekian puluh masalah aku hasilkan dengan berkat ijtihad ketika melihat Al-Qur'an dan Hadis. Dan itu luar biasa, jarang-jarang terjadi seperti ini. Malam ini satu malam aja menyimpulkan puluhan fatwa, puluhan yang sampai sekarang ini kita manfaatkan pendapatnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi malam sampai subuh memang tidak baca Quran, memang tidak ibadah, tapi apa? Ya, mengurus ilmu, ijtihad, istinbat yang hasilnya dimanfaatkan oleh jutaan umat sampai sekarang, sampai hari kiamat nantinya. Jadi itu jauh pahalanya lebih afdal daripada tahajud. Iya Ustaz, anak tidak tahajud memang. Anak juga tidak baca Quran, tapi nonton televisi, tidak tidur. Ya sama aja. Imam Syafi'i tidak tahajud, tidak baca Quran, tapi bukan yang dilakukan itu. Dan itu jauh pahalanya banyak. Terus dikatakan bahwasanya kamu itu tidak sholat subuh, tidak pakai wudhu lagi. Iya, karena anak selama sepanjang malam sedikit pun tidak merem anak punya mata, alias tidak tidur, sehingga aku tidak butuh lagi untuk berwudhu. Sepanjang malam seluruhnya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba bayangkan dan bandingkan dengan keadaan kita kalau malam hari, apa yang kita lakukan? Kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh ini bertamunya, ini bukan di rumahnya sendiri. Bagaimana di rumahnya sendiri ibadahnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita katakan. Si suatu waktu boleh makan sampai kenyang. Pernah suatu waktu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah ini suatu waktu merasakan lapar, perutnya sudah sakit. Ya, apa ya caranya mau makan, tidak ada makanan, karena termasuk ahlus sufah, termasuk orang yang miskin di antara sahabat nih. Orang miskin kadang-kadang mau makan, tidak makan. Kita masih bisa makan, alhamdulillah. Maka mau minta-minta itu bukan sifat yang terpuji. Bagaimana caranya? Ah, gini aja, dia punya ide. Nanti kalau Sayyidina Abu Bakar lewat di depan rumahnya, anak akan panggil, anak akan tanya-tanya tentang hukum masalah-masalah. Tapi tujuan anak, kalau sudah nanti lama bertanya-tanya, biasanya diajak sama Sayyidina Abu Bakar. Ayo ikut anak. Nah, biasanya dibawa ke rumahnya dikasih makan. Padahal tujuannya untuk diajak-ajak. Nah, betul, kebiasaan Sayyidina Abu Bakar sudah waktunya, jamnya ada, lewat. Dihadang, ya Abu Bakar, anak mau tanya masalah-masalah sama ini. Tanya apa ini, jawab, tanya selesai, tidak dipanggil-panggil, tidak diajak-ajak sama Abu Bakar. sampai berjalan lagi. Ya Allah, gagal, katanya Sayyidina Abu Hurairah. Datang Sayyidina Umar bin Khattab, ini Sayyidina Umar bin Khattab ini insyaallah ngajak anak makan ini nanti ke rumahnya. Ditanya-tanya Sayyidina Umar, ada tak pertanyaan ini? Padahal tujuannya biar diajak ke rumahnya. Ternyata dijawab-jawab, enggak diajak juga sama Sayyidina Umar bin Khattab. La ilaha illallah. Sampai setelahnya baru datang Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang, "Ya Rasulullah, ana mau tanya masalah." "Sudah, ikut ana. Ta'ala ila baiti." Rasulullah sudah tahu dia. Ta'ala ikut ke rumah. Langsung Rasulullah sampai ke rumah, tanya, "Ada makanan enggak?" "Oh, ada Rasulullah, ada susu yang diberikan oleh Fulan bin Fulan tadi datang memberikan hadiah susu." Dilihat susunya satu gelas. Satu gelas saja, satu gelas besar. Nah, ketanya Abu Hurairah, pas ini Rasulullah memang tahu keinginan ana. Tahu-tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Panggil ya Abu Hurairah. Wah, dikira mau dikasih. Nanti punya teman-teman yang di masjid itu, suruh ke sini semuanya. Ana kasih susu. Waduh, ketanya Abu Hurairah, ini satu cuma satu gelas susu. Suruh panggil teman-temannya 70-an orang itu kira-kira. Ya sudah, karena itu yang dikatakan dan diperintah oleh Rasul, dia ikut. Panggil semuanya, nanti dipanggil. Sampai mereka, orang-orang teman-temannya Abu Hurairah yang miskin-miskin, tidak punya rumah, tinggalnya di masjid, dinamakan mereka Ahlus Suffah, tinggalnya di masjid. Dipanggil semuanya. Karena ada susu satu gelas. Habis itu mereka, ya sudah datang, duduk, Abu Hurairah, ya dikira pertama kali yang minum. Ternyata Abu Hurairah dikatakan sama askihim, beri minum kepada mereka semuanya. Bukan Abu Hurairah yang disuruh pertama kali minum. Kasih minum. Ini pikirnya Abu Hurairah paling habis sudah, belum giliran ana. Tapi subhanallah, 1, 2, 3, 4 sampai puluhan yang minum sama sekali tidak habis itu. Setelah selesai giliran mereka, "Israb ya Abahir. Kamu sekarang minum wahai Abahir." Beliau dipanggil Abahir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau suka dengan kucing dan cinta dengan kucing dan kasih sayang dengan kucing. "Israb ya Abahir." Diminum, suruh minum. Minumnya sedikit-sedikit, tidak enak. "Sob sani." Rasulullah tahu dia lapar ini. "Minum lagi." "Lagi." "Minum lagi." "Lagi." "Ya Rasulullah, ana sampai tidak bisa bernafas ya Rasulullah ini. Sampai kenyang sudah." "Ya sudah, sekarang mana? Kasihkan sama ana susunya." Kasih kepada Rasul, diminum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Susu satu gelas puluhan yang minum. Sampai kenyang Abu Hurairah. Dan bagaimana tawaduknya Rasulullah SAW meminum bekas mereka. Kalau kita minum duluan, nih bagi, itu sudah masya Allah masih mau dibagi kan? Ini Rasulullah dahulukan mereka minum, bagi terakhir sisanya Rasulullah yang minum. Itu bagaimana tawaduknya Nabi SAW. Dan itu ya, juga termasuk yang dikatakan oleh ulama sur mu'min syifa, sur mu'min, yakni sisa daripada minuman orang mu'min. Itu bisa dijadikan sebagai obat. Ya, kalau kita bisa husnudzon kepada orang muslim dan bisa yakin ya dan kuat prasangka kita dengan orang mukmin, kita minum sisanya untuk dijadikan sebagai obat. Tapi kalau ragu-ragu jangan. Kalau ragu-ragu jadi penyakit nantinya. Ini sifat panda ini nanti akhirnya penyakit. Ya, kalau yakin. Kenapa? Karena semua tergantung dengan husnudzon. Bagaimana kita husnudzonnya, itulah yang akan kita dapatkan. Jadi di sini bagaimana juga Nabi SAW memerintahkan Abu Hurairah minum susu, minum lagi sampai kenyang. Ya, kenapa? Karena sewaktu waktu tidak apa-apa. Bukan berarti Nabi memerintahkan kita untuk makan kenyang terus, enggak. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, kulu washrabu wala tusriku." Makanlah, minumlah, makanlah dan minumlah. Oleh karena itu ini perintah Allah. Termasuk kalau kita mau makan, niatkan kita melaksanakan perintah Allah. Kalau kita makan, niatkan niat yang banyak. Agar pahala ketika kita makan kita dapatkan. Kalau kita makan tanpa niat, itu tidak dapat pahala. Tapi kalau kita makan dengan niat yang baik, Anda makan. Supaya apa? Supaya bisa mengamalkan sunnah. Sunnah ketika makan duduk, sunnah ketika makan pakai tangan kanan, sunnah ketika makan mengambil bagian yang kanan dulu, sunnah ketika makan mengunyah dengan benar, dengan baik, dengan pelan, dengan lembut, kemudian ditelan baru ngambil nasik yang baru. Sunnah ketika makan baca doa sebelum makan, baca doa setelah makan, cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan. Itu semuanya sunnah-sunnah. Sunnah yang banyak pahalanya tentunya. Apa bisa kita dapatkan pahala-pahala itu kalau kita tidak makan? Tidak bisa kita mengamalkan kalau kita, kecuali kalau kita makan. Ya, jadi kita makan niatnya apa? Kalau makan Anda bisa mengamalkan sunnah, tapi diamalkan sunnahnya, jangan diamalkannya aja. Ya, jangan niatnya aja diamalkan. Niat mengamalkan sunnah, niat melaksanakan perintah Allah, makan minum tadi diperintahkan oleh Allah. Yang penting jangan dua piring, tiga piring. Ini perintah Allah. Perintah Allah dibaca dulu. Kulu wasrobu walatus nifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Ini obat paling mujarab. Jangan berlebihan, itu adalah obat paling mujarab. Makan minum, kalau tidak makan minum sakit. Makan minum, tapi jangan berlebihan. Kenyang itu, berlebihan itu yang membuat penyakit. Oleh karena itu, ketika ada Raja Mukaukis yang mengirimkan kepada Nabi SAW seorang dokter. Dokter ahli. Dokter itu dikirim oleh Raja untuk mengawasi Nabi atau sahabat Nabi yang sakit. Jika Nabi sakit, jika sahabat Nabi sakit, maka dia siap melayani mereka. Tapi dokter ini duduk di mukim di Madinah, sama sekali tidak ada pekerjaan, nganggur. Kenapa? Jarang yang sakit. Padahal di negerinya setiap hari penuh. Ya, seperti sekarang ini, dokter sini penuh, antri sampai berjam-jam kadang-kadang. Di zaman Nabi di Madinah itu jarang yang sakit, sehingga dokter itu heran dan pamit kepada Rasul, mau pulang aja. Nah, ada manfaatnya di situ. Sehingga ketika sebelum pulang dia tanya, ya Rasulullah, apa sih resepnya? Kok bisa semua orang di sini sehat-sehat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna lanasba. Ini kuncinya, katanya Rasul. Kami adalah orang-orang yang tidak makan kecuali kalau lapar, dan kalau kami makan tidak sampai kenyang. Jangan makan kecuali kalau lapar. Jangan dipaksa, kalau kita tidak lapar jangan maksa makan. Lain tapi sudah waktunya harus makan, padahal kita kenyang, itu penyakit. Jangan makan kecuali kalau lapar, dan kalau makan jangan sampai kenyang. Ya, dan jangan makan kecuali kalau lapar. Tandanya lapar adalah kita makan apa aja, kita makan ikannya apa aja, itu berarti lapar. Kalau kita mau makan ikannya apa? Oh, ikannya tempe. Oh, tidak jadi wes. Nah, berarti tidak lapar. Kalau kita lapar, apa tempe? Walaupun limpe tidak apa-apa, Anda lapar. Ya, itu baru lapar. Jangan makan kecuali lapar. Dan kalau makan, jangan sampai kenyang. Berhenti sebelum. Ya. Tandanya sebelum kenyang gimana? Nafsu kita masih ingin nambah, tapi kita berhenti. Padahal kepingin nambah, sudah berhenti. Tapi kalau sudah, sudah cukup, tidak apa-apa, tidak sampai kenyang. Itu sudah kenyang itu. Ya, itu obat. Ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayatnya untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadirnya kunya salih jami'a syamilah. Ya khairatuna wa akhiru ila hadratin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.